asalkan kau sayang, asalkan setia. Hidup apa adanya ya, Neng? Iya, Kang Mas. Masih bersama dengan Sevin, Meza, yeah, kali ini. Masih bersama Pak Joko.